Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ma kunna ila akhirih. Ini saya ulangi sedikit ya. Alwabun lil hali aw lil istinaf. Wa kana fi'lun madin linahtadi. Fi'lun madin ya. Linahtadiya allamu zaidatun li taukidin nafyi. Jadi kalimat di Fathul Mu'in yang berbunyi wa ma kunna ini wawunya wawu hal. Artinya bisa dijadikan jumlahnya bisa dijadikan jumlah hal ya, jumlah hal ya. Atau istinaf. Istinaf berarti kata wa ma kunna ini merupakan jumlah atau kalimat yang baru. Kemudian kata kana adalah fi'il madhi. Lalu linah tadia ini ada dua apa ya? Ada dua kata atau dua kalimat yaitu huruf lam dan fi'il nahdia. Lamnya adalah lam tambahan ya. Lam zaidah untuk menguatkan nafi, nafi di huruf ma. Kemudian fi'ilnya wal fi'lu mansubun bi'an mudmarotan wujuban ba'da lamil juhud. Kemudian fi'il nahtadiyah ini dinasobkan oleh an, an yang tersimpan harus tersimpan ya. Kalau kita membahas nahwu itu kan huruf an ini ada yang tersimpan jawas ya, boleh artinya boleh diperlihatkan, ada yang wujub. Kalau wujub tidak boleh diperlihatkan. Dinasabkan oleh huruf an yang tersimpan setelah lam juhud. Jadi lamnya linah tadia ini namanya lam juhud ya. Juhud ya ingkar mana aslinya, tapi yang dimaksud nafi. Jadi huruf lam yang menguatkan nafi itu namanya lam juhud ya. Dikatakan di sini lam zaidah. Wal makna linah tadia lima alaihi minal khairi ladhi min jumlatihi hada ta'lifu au linah tadia lihada ta'lif. Jadi maknanya bisa dua ya. Makna linah tadia bisa dua. Maknanya bisa Allah menunjukkan, bukan Allah ya, kita mendapatkan petunjuk, petunjuk ke sesuatu yang baik ya. Termasuk dari sesuatu yang baik adalah tulisan ini, tulisan Fathul Mu'in. Atau bisa diartikan linah tadia lihada ta'lif ya. Kita mendapatkan petunjuk untuk karangan ini. Itu kalau kita mengartikan tanpa nafi ya. Tapi maknanya kan nafi ya. Kemudian walaula harfu imtina'in liwujud. Laula ini namanya huruf imtina' liwujud ya. Huruf yang menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu tidak ada karena adanya kalimat sebelumnya. Laula. Jadi ini pembahasan nahwu sebenarnya. Wa an hadanallah fi ta'wili mubtada'in khobaruhu mahdhufun wujuban. Kemudian kata atau kalimat an hadanallah ini ditafsiri atau ditakwil dengan mubtada yang khobarnya dibuang. Pembuangannya harus ya. Karena setelah laula itu harus membuang khobar. Wa ba'da laula ghaliban hatful khobar ya. Ai laula hidayatullahi lana maujudatun. Nah, ini kalau diperlihatkan seperti ini. Fi'il hadanallah menjadi hidayatullahi lana, kemudian khobarnya kata maujudah ya. Jadi setelah laula itu mubtada, kemudian ada khobar berupa kata maujudah yang dibuang. Wa jawabu laula mahdhufun dalla alaihi ma qablahu ai ma kunna muhtadin. Dan laula ini memiliki jawab ya. Huruf laula ini memiliki jawab, jawabnya dibuang yang pembuangan itu atau isi jawabnya itu ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Jadi kalau diperlihatkan jawabnya adalah berupa kalimat wa makunna muhtadin. Jadi laula an hadanallah makunna muhtadin ya. Andai kata tidak ada petunjuk dari Allah niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Wal makna imtana adamu hidayatina liwujudi hidayatullahi lana intaha jamal. Jadi makna dari laula an hadanallah adalah tidak adanya hidayah kita itu tercegah karena ada hidayah Allah. Jadi kita tidak mendapatkan hidayah, hal itu tercegah karena ada hidayah Allah. Ini ya terjemahnya cukup rumit ya. Qauluhu walhamduhu walwasfu bil jamili ay lughatan. Ini sedikit pas dengan bajuri ya. Hamad adalah mensifati kebaikan. Jadi pengertian hamad dalam Fathul Mu'in itu adalah pengertian secara bahasa. Wa ma urfan fa huwa fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'im ila akhiri ma taqaddam. Kalau secara uraf, secara pengertian secara uraf ya, secara istilah, hamad adalah perbuatan. Jadi tidak sekedar ucapan tapi perbuatan. Perbuatan yang timbul karena mengagungkan pemberi nikmat. Fa'idatun ihtalafal ulama'u fil afdal. Halilhamdulillah awla ilah ilallah. Ini ada perbedaan ulama ya. Membandingkan dua kalimat. Dua kalimat zikir. Mana yang lebih utama di antara dua kalimat ini? Apakah alhamdulillah atau la ilah ilallah? Fadhahabata ifatun illa al-awwal. Li'anna fil hamdi tauhidan wa hamdan. Kelompok ulama pertama mengatakan lebih baik la ilaha illallah ya. Kelompok pertama mengatakan yang lebih baik adalah alhamdulillah ya. Al-awal ini alhamdulillah. Mengapa? Karena dalam kata alhamdulillah itu ada dua makna sekaligus, yaitu tauhid, mengesakan Allah dan memuji Allah. Wa fil la ilaha illallah tauhidan faqat. Dan di kalimat la ilaha illallah hanya mengesakan Allah saja. Jadi karena alhamdulillah memiliki dua arti, maka menurut kelompok pertama ini lebih utama alhamdulillah dibandingkan dengan la ilaha illallah. Wa tahtaju bi hadisi Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan kelompok pertama ini argumennya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dan Abi Sa'id ya. Hadis ini hadis marfu. Marfu artinya hadis yang sanadnya sampai ke Nabi Muhammad. Hadis itu berbunyi man qala la ilaha illallah kutibat lahu isruna hasanah wa khuta anhu isruna sayyi'ah wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutibat lahu thalathuna hasanah wa khuta anhu thalathuna sayyi'ah. Jadi hadis yang digunakan hujah atau argumen dari kelompok pertama berbunyi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia ditulis 20 kebaikan, maka ditulis 20 kebaikan untuknya dan dihilangkan 20 keburukan. 20 keburukan dihilangkan, 20 kebaikan diberi. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin maka 30 kebaikan ditulis untuknya dan 30 keburukan dihilangkan darinya. Jadi kalau mengucap la ilaha illallah itu 20 ya, 20 kebaikan, 20 keburukan. Kalau alhamdulillah 30. Jadi 20 banding 30.